Asik. Spesial buat anda semuanya dan juga buat para sahabat-sahabatku, kita kembali lagi Mas Bos. Baby. diriku dengan rasa mesra. Kau perlu diriku dengan kasih sayang. Aku naik lagi ya Mas Goja, aku naik sini lagi ya. Buat mas-masku Petraka semuanya yang udah kasih atensi sama kita berdua. Semoga